Besok buat Alsa nanti abis ini ya. Tadi yang minta siap. Ya. Siapa ya tadi ya? Pucuk kalah. Sikit ya. Abis nanti prasasti cinta siap bos mainkan. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersama. Mas Bagas Koro sebelum terima kasih ya. Menarilah denganku. Ada angkat dulu ya mas ya. Bayi tua. Maya, terima kasih Maya Sobrina untuk teman-teman ada di spasi dengan anda akan yuk sekarang.